عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang saya muliakan, mari kita melanjutkan pembahasan mengenai aqidatus salaf, keyakinan kaum salaf dan manhaj atas sikap dan cara beragama mereka, yang pada pertemuan yang lalu telah dibahas secara panjang lebar akan kebenaran dan lurusnya manhaj para sahabat, dan wajib bagi manusia mengikuti dan berada di dalam manhaj mereka dalam beragama, agama Islam ini, agama yang sah di sisi Rabbul Alamin, agama yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak meridai kecuali agama ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan pernah menerima satupun agama selain dari agama Islam yang Allah wajibkan bagi manusia, yang Allah perintahkan seluruh para nabi dan rasulnya membawa agamanya ini. Agama yang besar, agama yang agung, agama yang memberikan kemaslahatan, kebaikan, kebahagiaan, kesenangan, dan kemuliaan serta ketinggian bagi umat manusia di dunia dan di akhirat, sekiranya mereka mengetahuinya. Nah, di antara keyakinan-keyakinan di dalam dinul Islam ialah yang berkaitan dengan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus karena beliau Nabi yang terakhir, Nabi yang Allah tabaraka wa ta'ala utus untuk seluruh umat manusia dan jin, dan Allah tidak mengutusnya melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan beliau membawa syariat yang lengkap dan sempurna yang dihajati, yang dibutuhkan, bahkan sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan beliau membawa mukjizat terbesar dari seluruh mukjizat beliau dan mukjizatnya para nabi dan rasul, yaitu kitab Allah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada beliau Al-Kitab dan Sunnah. Sebagaimana kata beliau, dan nanti akan ada hadisnya, bahasannya, Utitul Kitab wa mislahu ma'ahu, telah diberikan kepadaku Al-Kitab dan yang semisal, yang seperti Al-Kitab, dan turunnya bersama Al-Kitab, yaitu As-Sunnah. Dan kita telah beberapa poin akidah membahas mengenai atau yang berkaitan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari nomor akidah 71 sampai 81 yang telah kita bicarakan. Dan sekarang adalah akidah ke-82 halaman 441. Sampai akidah ke-85. Akidah ke-82 mengikuti petunjuk atau hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah ke-83 menjauhi segala perkara yang muhdats, yang baru, yaitu bid'ah. Muhdats dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bid'ah. Akidah ke-84 tidak membuat sesuatu yang beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mensyariatkannya. Karena agama ini telah sempurna. Oleh karena itu tidak boleh kita membuat sesuatu atas nama agama yang telah sempurna ini. Yang akidah ke-85 tidak beramah dengan apa-apa yang beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mensyariatkannya. Karena Allah jalla sana'uhu di ibadati, disembah dengan apa yang Allah syariatkan. Melalui siapa? Tentu melalui utusannya yang mulia, rasulnya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menyampaikan apa-apa yang Allah perintah dan larang, dan apa-apa yang Allah beritahukan, kabarkan, dan segala yang datang dari Allah Azza wa Jal. Nah, keempat akidah ini terkumpul dalam beberapa hadis yang saya bawakan di kitab ini. Hadis yang pertama, hadis yang telah sangat terkenal, demikian juga hadis yang kedua. Menganjurkan agar dihafal untuk menghancurkan bid'ah dan ahlinya, yaitu hadis dari jalan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadis ini singkat dan masuk ke dalam jawami'ul kalim, ucapan Nabi yang singkat dan ringkas tetapi maknanya luas dan dalam, dan umumnya sabda-sabda beliau seperti itu, kalau tidak mau dikatakan secara seluruhannya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha, barang siapa yang membuat sesuatu, tentu sesuatu ini yang berkaitan dengan din, agama, bukan sesuatu yang berkembang dan berjalan bersama umur manusia, tingkat berpikir dan ilmu pengetahuan manusia, seperti pengeras suara, kamera, AC, kipas, dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi ahdatsa di sini dalam din. Mengapa? Karena Nabi SAW mengatakan fi amrina hadha, di dalam urusan kami ini, yakni di dalam agama kami ini. Ma laysa minhu, yang sama sekali tidak ada dari agama itu, yakni sama sekali tidak ada asal usulnya, tidak berdasar dengan dasar yang benar. Nanti akan saya jelaskan kalimat saya apa yang dimaksud dengan berdasar dengan dasar yang benar. Fahuwa raddun, maka ia tertolak. Menunjukkan bahwa setiap amal yang muhdats tertolak. hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari jalan Aisyah dengan lafaz man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dari jalan Aisyah, yakni dari jalan yang sama, sahabatnya sama tapi sanadnya berbeda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengamalkan sesuatu yang tidak ada keterangannya dari kami, yakni dari agama kami, tidak ada keterangannya, tidak ada asal-usulnya dari Allah dan Rasulnya, maka tertolaklah amalnya itu. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Benarlah apa yang dikatakan ulama, sebagian ulama, agar hadis ini dihafal untuk menghancurkan bid'ah-bid'ah. Karena hadis ini, dua hadis tadi menjelaskan bahwa amal apa saja, baik ia merupakan keyakinan atau perkataan dan perbuatan yang tidak ada di dalam agama ini tetapi mengatasnamakan agama, maka ia tertolak, mardud, tidak diterima oleh Allah. Hadis yang ketiga juga hadis yang sangat terkenal yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam An-Nasai dan Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibn Majah. Sebagian lapangnya saya kumpulkan menjadi satu. Dapat dilihat tanda kurung kotak. Itu gabungan antara sebagian riwayat dengan riwayat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Amma ba'd, fa inna khayral hadithi kitabullah, wa khayral haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Dalam riwayat yang lain selain Muslim, ini lafaz Muslim, fa inna khayral hadis. Lafaz yang lain dari An-Nasa'i, dari Ahmad dan lain-lain, ada yang dengan lafaz fa inna ahsanal hadis ahsan. Ada yang dengan lafaz fa inna asdaqal hadis. Dan saya bawakan seluruh alfaz, lafaz-lafaznya di kitab yang lain, yaitu di kitab Al-Masail jilid 1 masalah yang pertama. Seluruh lafaz ini, fa inna khairal hadisi kitabullah, ini lafaz riwayat Al-Imam Muslim. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk hidayah adalah hidayah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memahami kitabullah. Menunjukkan bahwa al-kitab dan sunnah berjalan bersama, tidak pernah terpisah dan tidak boleh dipisah-pisahkan dan tidak saling berlawanan satu dengan yang lain. Karena Nabi SAW mengatakan, wa khairal haji haji Muhammad SAW, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW yang memberikan petunjuk, yang menunjuki kitab Allah, yakni yang memberikan tafsiran, yang memberikan penjelasan, yang meluaskan kitab Allah dan seterusnya, yang berkaitan dengan bayan, penjelasan. Dan menunjukkan bahwa masdar pokok pengambilan di dalam beragama adalah kitabullah dan sunnah. Ini berbeda dengan pengambilan ahli bid'ah seluruhnya, tidak menjadikan kitabullah dan sunnah sebagai pokok pengambilan. Jika antum mengatakan kepada saya, Ustaz, bukankah mereka membawakan ayat dan hadis, bahkan pada sebagiannya hadis-hadisnya sahih? Saya jawab, pertama, mereka akan mengambil ayat dan hadis apabila setuju sama dengan hawa mereka. Kalau tidak sama dengan hawa mereka, ahli bid'ah dikatakan ahlul ahwa, para pengikut hawa, maka mereka akan kembali kepada pokok pengambilan mereka, apa? Akal dan hawa. Ya. Kalau memang ayat dan hadis sesuai dengan mazhab mereka, dengan hawa mereka, dengan kemauan mereka, mereka ambil. Kalau tidak, maka mereka kembali lagi kepada pokok pengambilan yang asal, yaitu akal dan hawa. Yang pertama. Yang kedua, mereka membawakan ayat dan hadis tidak mengikuti ayat dan hadis secara benar. Itu yang saya katakan berdasarkan Alkitab dan Sunnah dengan cara-cara yang benar, dengan dasar yang benar. Pada hakikatnya mereka tidak mengikuti Alkitab dan Sunnah. Karena mereka takwil, tafsirkan ayat dan hadis itu sesuai dengan bid'ah mereka. Ada bid'ah zikir jama'i. Ramai-ramai dipimpin oleh seseorang yang tidak pernah ada pada zaman Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebagian berdalil dengan ayat alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang mengingat Allah. Mereka mengatakan ini dengan bentuk jamak, berarti boleh zikir ramai-ramai. Padahal ayat itu, kalau benar ayat itu maksudnya zikir ramai-ramai, tentu para sahabat telah sab terdepan mengamalkannya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentu para sahabat telah lebih dahulu mengamalkannya. Maksud ayat itu ingin menjelaskan bahwa sifat ulul albab adalah orang-orang yang mengingat Allah dalam segala keadaannya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yakni fi kulli hal. Dan orang Arab kalau mengatakan yadhkuruna Allah dalam bentuk jamak, yatsluna kitabullah, mereka membaca kitabullah, maknanya bukan beramai-ramai, tapi salah satu membaca, yang lain mendengarkan. Ya. Menunjukkan bahwa masdar pengambilan pokok Ahlus Sunnah adalah Alkitab. Akal dan hawa mereka tunduk kepada Alkitab dan Sunnah. Kemana Alkitab dan Sunnah pergi beredar, maka mereka mengikutinya. Itu. Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَجِّ حَجُّ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Menunjukkan bahwa tidak mungkin, mustahil seseorang dapat memahami dan mengamalkan serta mendakwakan Alkitab dan Sunnah, mendakwakan Islam tanpa pemahaman yang benar. Pokok pengambilannya Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang menjadi lawannya. Lawan dari Alkitab dan Sunnah. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Kalau yang pertama, khairul hadis, khairul haji. Yang kedua, syarrul umur, seburuk-buruk, sejelek-jelek perkara urusan. Muhdatsatuha, muhdatsatuha, yang muhdats. Apa itu muhdats? Ditafsirkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Berarti muhdats itu sama dengan bid'ah. Apa bid'ah itu? Bid'ah itu adalah muhdats, sesuatu yang baru di dalam din agama, mengatasnamakan agama. Dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama, dan dimaksudkan mengerjakannya dengan mengharapkan pahala. Berarti bid'ah sesuatu yang dibuat-buat, yang diadakan. Dan ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-ngadakan, membuat-buat sesuatu di dalam agama kami ini. Berarti bid'ah itu sesuatu perkara yang dimasukkan orang ke dalam agama, dibuat. Tentu saja harus menyerupai agama. Dan mengatasnamakan agama. Juga diharapkan dengan mengerjakannya mendapat pahala. Atau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Padahal itu muhdats. Nabi SAW mengatakan, wa kullu muhdatsatin bid'ah. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ini kelengkapan hadisnya. Saya memberikan penjelasan bahwa tambahan dalam kurung kotak, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar, itu dari riwayat al-Imam An-Nasa'i rahimahumullahu taala. Hadis yang keempat juga hadis yang sangat terkenal dari hadis Irbad bin Sariyah dan telah dinyatakan sah oleh para a'immatul hadis. Adapun sebagian dari mereka yang melemahkan hadis ini, mereka tidak termasuk ke dalam a'immatul hadis. Para imam ahli hadis tidak terhitung jumlahnya telah mensahihkan hadis Irbad bin Sariyah yang merupakan salah satu hadis yang menjadi asas di dalam Islam. Karena ia juga berbicara antara sunnah dan yang menjadi lawan bagi sunnah, yaitu bid'ah. Perjalanan para sahabat, manhaj mereka, yang dalam hal ini diwakili oleh Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiin, ketuanya para sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup di antara kamu sesudah aku, maknanya sesudah aku wafat, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Dalam hadis-hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat ini, itu nanti akan ada hadis-hadisnya di akidah ke 140-40-an, pembahasan mengenai firqah-firqah. Ikhtilafan kathira, berselisih para, yakni kamu akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Yang dimaksud adalah perselisihan di dalam manhaj dan akidah. Ikhtilafan kathira, berselisih di dalam manhaj dan akidah, yang menjalar, merembet kepada perselisihan-perselisihan lainnya. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jalan keluar. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berpegang dengan sunnah beliau yakni perjalanan kehidupan beliau di dalam mendakwakan dan mengajarkan serta mengamalkan Islam secara menyeluruh, itu sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah perjalanan kehidupan beliau di dalam mendakwakan dan mengajarkan serta mengamalkan Islam. Secara kafah menyeluruh. Akidahnya, ibadahnya, dan seterusnya. Tidak cukup sampai di situ. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ini manhaj para sahabat, atau dalam ayat yang telah kita bahas, sabilil mu'minin, yang dimaksud ijma' mereka. Bukan pendapat orang per orang di antara mereka yang memungkinkan terjadi perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi yang dimaksud wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adalah manhaj mereka, manhaj sahabat. Seperti dalam ayat sabilil mu'minin, tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajiz, peganglah ia, jadi kuat-kuat, jadikan sebagai pedoman hidup, sebagai asas. Wa'addu 'alayha bin nawajiz, gigit dengan gigi gerahammu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati kita, iyyakum, awaslah kamu. Ini awalnya kepada para sahabat dan tentunya kepada umat. Iyyakum, awaslah kamu. Wa muhdatsatil umur, lagi-lagi muhdatsatil umur, awaslah kamu dari perkara-perkara yang muhdats, yakni bid'ah. Fa inna kull muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang muhdats itu bid'ah. Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan yang muhdats itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dari dua hadis ini kita mengetahui tidak ada bid'ah hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan ada bid'ah hasanah. Hanya orang-orang yang membuatnya atau sebagian ahli ilmu telah keliru, atau menurut mereka bukan bid'ah di dalam agama. Karena bid'ah di dalam din jelas, tegas, terang, nyata. Sabda beliau, tidak ada keraguan dan kesamaran sedikit pun juga. Wa kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah sesat. Bid'ah ada dua, bid'ah i'tiqadiyah dan bid'ah amaliyah. Bid'ah yang merupakan keyakinan, ini keyakinan-keyakinan yang menyalahi keyakinan-keyakinan yang ada di dalam Islam. Seperti yang ada pada firqah-firqah sesat. Bid'ah yang kedua, bid'ah amaliyah, perbuatan yang jumlahnya begitu banyak. Hadis ini dikeluarkan diantaranya oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ini bacaan yang benar. Taknya kasrah. Ada yang membaca Tirmidzi. Tapi umumnya ahli hadis membaca Tirmidzi. Karena ini nama kota Tirmidzi di kawasan Khurasan. Ibnu Majah diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan Ahmad dan Ad-Darimi dan Al-Hakim dan lain-lain dari para imam ahli hadis. Maka di antara fawaid ilmiah, faedah-faedah ilmiah atau ahkam, hukum-hukum yang dapat dikeluarkan dari empat buah hadis yang mulia tadi, di antaranya ialah: satu, bahwa setiap amal bid'ah itu tidak dapat tidak pasti tertolak atau mardud, yakni tidak diterima. Mengapa? Karena syari yang membuat syariat ini telah menetapkan bahwa beramal itu wajib dengan sunnah, bukan dengan bid'ah yang menjadi lawan bagi sunnah. Sebab Allah jalla dzikruhu diibadati dengan apa-apa yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala tidak diibadati, yakni tidak boleh beribadah kepada Allah dengan pertama sesuatu yang haram. Tidak boleh. Tidak boleh sesuatu yang haram dijadikan sebuah peribadatan. Maka selain ia haram, ia juga masuk ke dalam bid'ah. Seperti zina. Zina itu haram. Namun Syiah telah menjadikan zina yang haram itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengganti namanya dengan nama nikah mut'ah. Padahal pada hakikatnya zina. Itu sesuatu yang haram. Allah tidak diibadati dengan sesuatu yang haram. Allah tidak diibadati dengan sesuatu yang Allah telah mengharamkannya. Itu pertama. Yang kedua, Allah tabaraka wa ta'ala tidak diibadati dengan bid'ah. Yakni tidak boleh beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang bid'ah. Karena pasti ditolak. Fahuwa raddun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingati umatnya, iyyakum, awas, awaslah kamu. Yakni maknanya jauhi perkara yang muhdats ini. jangan sampai kamu mengerjakannya karena kebinasaan bagi kamu, yakni kesesatan, dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Oleh karena itu perjalanan para sahabat lurus. Faedah yang lain, yang kedua, bahwa setiap amal yang tidak mempunyai dasar dari Al-Kitab, Al-Quran dan As-Sunnah dinamakan muhdas atau bid'ah. Ketiga, mafhum mukhalafahnya, sebaliknya, bahwa setiap amal yang berdalil atau ada asalnya dari Al-Kitab dan Sunnah tidak dapat tidak pasti diterima makbul dan dinamakan amal sunnah apabila dikerjakannya dengan ikhlas. Karena syarat diterimanya amal, pertama ikhlas, dan kedua ittiba'ur rasul, mengikuti rasul. Mengikuti rasul tentu beramal dengan sunnah. Yang dimaksud berdalil dengan Al-Kitab dan sunnah, dan amal tersebut berasal dari keduanya ialah, ini kaidah. Ya, saya ulang. Bahwa yang dimaksud berdalil dengan Al-Kitab dan Sunnah atau amal tersebut berasal dari keduanya, dari Al-Kitab dan Sunnah ialah, ini kaidah, perhatikan baik-baik, yaitu dengan cara pengambilan dalil dan pemahaman terhadap dalil tersebut dengan benar dan tepat. Saya ulang. Dengan cara pengambilan dalil dan pemahaman terhadap dalil tersebut dengan benar dan tepat, yaitu dengan mengikuti cara-cara pengambilan dalil dan pemahamannya dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para ulama yang mengikuti manhaj cara beragama mereka. Ini kaidah ini. Ini dipahami, harus dipahami dengan baik. Karena bukan asal mengeluarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Meskipun hadisnya sahih, tetapi dengan pemahaman atau tafsiran dari ra'yu yang batil. Dan kita tahu persis bahwa khawarij berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan mazhab atau manhajnya, yakni bid'ahnya. Mereka mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi asal mengeluarkan bukan dengan cara pengambilan dalil dan pemahaman terhadap dalil dengan benar dan tepat, yaitu mengikuti cara-cara pengambilan dalil dan pemahamannya dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para imam, para ulama yang mengikuti manhaj mereka. Demikian juga firqah-firqah lainnya mengeluarkan ayat, mengeluarkan hadis, berdalil dengan ayat dan hadis, tetapi serampangan dan sembarangan mengikuti pemahaman dan tafsiran mereka. Kaum kita sering tertipu ketika ada sebagian mengeluarkan dalil dari Al-Kitab dan Sunnah, lalu mereka mengikuti serta-merta mereka mengikuti. Ini berdalil dengan Al-Kitab dan Sunnah. Tapi mereka akan terkapar, tidak berdaya kalau berhadapan dengan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dan orang-orang yang mengikuti mereka. Di sini saya bawakan khawarij berdalil dengan ayat Al-Quran kepada Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, pemuka ahli bait saat itu, bahkan pemuka sahabat saat itu, khalifah Ar-Rasyidin yang keempat, khilafah yang berjalan di atas khilafah nubuah kenabian. Ketika Khawarij membawakan ayat Al-Quran untuk membenarkan mazhabnya, bahwa hukum tahkim yang dilakukan oleh sahabat Ali dan Muawiyah tidak benar dan kufur, maka mereka membawakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah, maka kamu tidak boleh membuat tahkim, majelis tahkim, menjadikan manusia sebagai hakim. Qalu, mereka berkata, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Yang mereka hadapi bukan kita, sahabat, yang manhajnya menggunung, kokoh, kuat. Apa kata Ali? Qala Aliyun, kalimatu haqqin urida biha batil. Ayat yang kau bawakan, hak, itu kalimat yang hak, yang wajib diimani, diyakini, diterima oleh setiap manusia, bahwa tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Allah yang mensyariatkan hukum itu, dan wajib bagi manusia bertahkim dengan hukum Allah. Itu kalimatu haqqin, tidak disangka. Tetapi pemahamanmu terhadap ayat ini batil. Sangat gagah, perkasa, berilmu, memiliki keberanian dan pemahaman yang lurus bersih. Itu ayat Al-Quran yang dibawakan Khawarij. Ali tidak terpengaruh karena dia tahu ayatnya benar, hadis yang mereka bawakan benar. Tetapi yang salah adalah pemahaman mereka. Kalimatu haqqin urida biha batil, dibatilkan oleh Ali. Yakni ayat Al-Quran itu adalah hak, akan tetapi yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh Khawarij dengan membawakan ayat tersebut adalah sebuah kebatilan. Maksud mereka, tujuan mereka, pemahaman mereka batil, yakni kebatilan dan kerusakan dari pemahamannya terhadap ayat yang merupakan firman Allah yang semuanya adalah hak. Semua ayat hak, benar adanya. Maka yang batil adalah pemahaman mereka, bukan kalimat yang hak yang mereka bawakan. Kemudian panjang lebar saya memberikan syarahan dari dialog antara Ali dengan Khawarij. Bagi antum yang memiliki kitabnya dapat membacanya, karena ia merupakan salah satu kaidah dari kaidah-kaidah agama yang langka saat ini, yang jarang dipahami. Bagaimana sebenarnya manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an? Di antara faedah dari empat buah hadis yang kita bahas tadi, yang keempat adalah bahwa Al-Quran dan Sunnah selalu berjalan bersama dan telah saya jelaskan di muka. Yang kelima, bahwa Sunnah sebagai penafsir dan yang menjelaskan Al-Quran dengan atau secara rinci. Berarti Al-Quran berhajat kepada Sunnah. Untuk apa? Untuk memberikan penjelasan, menunjuki Al-Quran. Jadi kalau kita tinggalkan sunnah, berarti kita meninggalkan Al-Quran juga. Kemudian yang keenam, bahwa bid'ah itu adalah sejelek dan seburuk-buruk perkara. Yang ketujuh, bahwa bid'ah itu Nabi kita SAW telah menamakannya sebagai muhdas, dan tadi telah saya ulang-ulang penjelasannya. Yang kedelapan, bahwa setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan dan ahlinya itu tempatnya di neraka. Yang kesembilan, sabda Nabi SAW yang mulia ini menegaskan bahwa tidak ada pembagian bid'ah kepada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Dan ini telah kita bahas di akidah ketujuh. Kemudian saya mencoba menelusuri ini dengan bersoal jawab, dengan pengambilan dasar naqliyah dan aqliyah. Perhatikan, sebab jika benar bid'ah hasanah itu memang ada, maka akan timbul sebuah pertanyaan besar. Yakni kalau bid'ah hasanah itu benar-benar ada, akan timbul sebuah pertanyaan, dan pertanyaan ini sangat besar sekali. Yaitu atas dasar apa, atau kaidah dan batasan yang mana, kawaid dan dawabitnya apa, kita putuskan, kita tetapkan, dan kita tentukan bahwa amal itu masuk ke dalam bid'ah hasanah. Yakni atas dasar apa, atas dasar kaidah apa, bagaimana cara kita memutuskan dan menetapkan dan menentukan bahwa amal itu adalah bid'ah hasanah? Apakah setiap perbuatan baik yang berasal dari agama dapat dimasukkan ke dalam bid'ah hasanah? Perhatikan pertanyaannya. Apakah setiap perbuatan baik yang berasal dari agama, segala perbuatan baik yang dari agama, dapat dimasukkan ke dalam bid'ah hasanah? Contohnya seperti mencintai dan memuliakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Agama telah memerintahkannya, nas Al-Quran, agar kita membesarkan dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani agama mewajibkan kita mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka mencintai dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita sengaja membuat dan mengadakan peringatan atau perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian kita masukkan sebagai bid'ah hasanah. Apakah begitu? Contoh yang lain, seperti berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya telah memerintahkannya dan menganjurkannya kepada kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah yang agung dan besar sekali agar kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan berselawat sangat besar, ganjarannya besar sekali. Man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha asharan. Dalam hadis sahih riwayat al-Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, niscaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali dengan sebab selawatnya itu kepadaku. Alangkah besarnya selawat ini. Nah, agama telah memerintahkan kita untuk berselawat, maka dalam mengamalkannya kita membuat dan menciptakan berbagai macam jenis selawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seperti selawat ini dan selawat itu, banyak sekali yang kita masukkan sebagai bid'ah hasanah. Apakah begitu? Yakni perintah Allah untuk berselawat, kemudian kita membuat berbagai macam selawat, dengan nama selawat ini, selawat itu jumlahnya ratusan. Kemudian kita katakan ini bid'ah hasanah, apakah begitu? Apakah kita telah memenuhi perintah Allah untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu manhaj para sahabat tidak seperti itu. Para sahabat adalah orang yang sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita tentang ini banyak sekali. Begitu ta'zimnya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sehingga sebagian orang-orang kuffar Quraisy yang mengadakan perjanjian langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjanjian Hudaybiyah, mengatakan saya belum pernah melihat seorang raja dihormati seperti Muhammad dihormati, dimuliakan, dibesarkan oleh sahabat-sahabatnya. Tidak jatuh ludah beliau ke tanah melainkan ditadahkan oleh para sahabat. Begitu mulia, begitu sangat membesarkannya. Dan kejadian-kejadian lain. Tetapi para sahabat tidak pernah membuat peringatan kelahiran beliau, kematian beliau, dan lain sebagainya. Para sahabat adalah orang yang berselawat terus. Sampai ada sebagian sahabat, ya Rasulullah, hidupku yakni hidupku sepanjang hayat yang buat berselawat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ditanya, bagaimana kalau saya berselawat sepersekian dari yakni dari waktu saya? Baik. Dan sampai dia seluruh waktunya, yakni banyak sekali dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah mereka membuat selawat ini dan selawat itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Bahkan mereka bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Bertanya kepada Nabi yang mulia. Adapun salam, kami telah mengetahuinya. Assalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Namun berselawat, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Dan pertanyaan ini diulang-ulang oleh para sahabat agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bukan hanya satu dua macam selawat, tapi begitu banyak selawat diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang biasa kita baca di dalam salat, tetapi tidak ada tambahan sayyidina. Terus, ya. Jika begitu jawabannya, jika jawabannya begitu, maka akan timbul lagi sebuah pertanyaan yang tidak kalah besarnya dengan yang sebelumnya, yaitu, bolehkah saya azan? Sehubungan azan adalah kebaikan yang sangat besar yang menjadi syiarnya Islam. Kemudian saya qomat ketika saya mendirikan salat-salat sunat seperti salat tarawih, seperti salat rawatib dan salat tarawih. Boleh? Kalau bid'ah hasanah itu sebuah bid'ah yang dimasukkan ke dalam agama, mengatasnamakan agama, adalah setiap perbuatan baik yang ada di dalam agama kemudian kita masukkan ke dalam sebagian perbuatan, itukah yang dinamakan bid'ah hasanah? Kalau iya, jawabannya, maka bolehkah saya azan ketika nanti saya akan melaksanakan salat sunat atau tadi salat sunat tahiyatul masjid dan seterusnya? Sehubungan azan adalah bagian dari Islam. dan jelas ia perbuatan yang sangat baik. Lalu saya masukkan dan saya adzan dan qomat ketika saya akan salat tarawih. Bagaimana? Kalau para pembuat bid'ah hasanah itu dan para penganjurnya bersama para muqallidnya menjawab, boleh. Boleh saudara azan dan qomat ketika akan salat-salat sunat, karena memang masuk ke dalam bid'ah hasanah. Maka tahulah kita berdasarkan ilmu yakin dari hidayah dan cahaya Al-Kitab dan Sunnah bersama perjalanan salaful ummah, bahwa kaum ini telah membuat agama baru di luar agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persis seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu perbuatan dan ia masukkan ke dalam agama, maka sesungguhnya ia telah membuat syariat, yakni agama baru. Tentu tidak ada yang berani menjawab seperti itu. Saya zon berat, walaupun tidak sampai yakin, zon berat, tidak ada yang berani menjawab, iya boleh. Kecuali dipertanyakan akalnya. Pasti akan dijawab, tidak boleh. Ahlus sunnah bertanya, mengapa? Mengapa tidak boleh? Jika jawabannya bahwa perbuatan tersebut, azan dan qomat, di salat-salat sunat, tidak pernah ada sunnahnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dicontohkan oleh beliau bersama para sahabat radhiyallahu anhum, maka tanyakan kepada mereka, apakah peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, peringatan nuzul Quran, peringatan tahun baru Hijriah, membuat berbagai macam selawat dan lain sebagainya, juga bid'ah-bid'ah i'tiqadiyah yang dimasukkan ke dalam bid'ah hasanah, apakah semuanya itu ada keterangannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pernah dicontohkan oleh beliau bersama para sahabat radhiyallahu anhum dan seterusnya. Dari pertanyaan-pertanyaan, 1000 pertanyaan, apakah, yakni apakah keyakinan dan perbuatan tersebut semuanya ada keterangannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni yang mereka lakukan dan pernah dicontohkan beliau bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Jika jawaban mereka tidak ada keterangannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dicontohkan beliau bersama para sahabat radhiyallahu anhum, ini menjadi jawaban ilmiah bagi ahlus sunnah kepada mereka ketika mereka menjawab bahwa azan dan qomat tidak pernah ada untuk salat-salat sunat. Kemudian yang menjadi pertanyaan kembali, mengapa mereka membedakan dan menimbang dengan 2 timbangan yang tidak adil? Yang satu mereka katakan tidak ada contohnya, yaitu ketika saya akan azan dan qomat pada salat-salat sunat, ada apa tidak? Dan yang lain dikatakan ada, ini timbangannya tidak adil, menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kaidah untuk menetapkan amal tersebut masuk ke dalam bid'ah hasanah kecuali taqlid, kecuali mengikuti apa yang telah ada. Satu contoh. Kalau benar bid'ah hasanah itu ada, saya beri banyak contoh dia. Ada sebuah riwayat, jadi saya bawakan di kitab Al-Masail jilid 12, bisa dilihat contoh dengan judul contoh tidak ada bid'ah hasan, atau di jilid 11, jilid 12 belum. Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendengar seorang bersin bangkis, lalu dia berselawat dan bertahmid, Allahumma salli ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Sunnah ketika bangkis mengucapkan tahmid alhamdulillah, atau alhamdulillah ala kulli hal. Orang yang mendengarnya wajib mengucapkan yarhamukallah. Yang mendengarnya lagi mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hanya ada dalam Islam. Tetapi orang itu memulai, kalau saya tidak salah ingat, dengan berselawat dulu. Lalu dia baca alhamdulillah. Kata Ibn Umar, selawat kan hasanah. Kata Ibn Umar, saya juga berselawat. Yani bukan antum saja yang berselawat, saya juga berselawat. Tapi bukan itu yang diajarkan oleh Nabi. Ya, perhatikan dia. Lihat kelengkapan lafal dan takhrijnya di kitab tadi saya katakan, Masail 12. Bukan itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mengajarkan alhamdulillah ala kulli hal. Berselawat iya, saya juga berselawat. Tapi tidak pada tempatnya ketika bangkis kau berselawat. Seperti orang selesai sholat Al-Fatihah imam. Kaum muslimin juga membaca Al-Fatihah, tapi tempatnya tidak di situ. Selesai sholat beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, 3 kali. Allahumma antas salam. Tidak membaca Al-Fatihah. Ibnu Umar menegur. Alangkah banyaknya akan ditegur oleh Ibnu Umar saat ini. Bangkis dia mengucapkan itu tabi'in lho. Kan hidup di zaman sahabat. Salah diluruskan. Gini, ada yang tidak mau diluruskan sahabat, akhirnya masuk ke firqah sesat. Ingat kisah Abdullah bin Mas'ud. Sebagian imam seperti Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan kisahnya. Dia orang membuat halqah. Buat halqah. Situ ada satu orang. Lalu yang satu orang ini menjadi pemimpinnya. Dan berzikir, mengajak berzikir. Kabbiru, bertakbirlah kalian. Maka rame-rame takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rame-rame. Hallilu, bertahlillah kalian. Tahlil. Datang Ibnu Mas'ud dan ditegur, dinasihati dengan sangat keras sekali. Jadi mereka mengatakan, kita ini berbuat baik, kita tidak mengucapkan kecuali yang baik. Kata Ibnu Mas'ud, berapa banyak orangnya tujuannya kebaikan tapi tidak pernah tercapai, dibilang sesat dari Ibnu Mas'ud. Akhirnya mereka ini ikut kelompok Khawarij. Masuk bergabung dengan Khawarij. Karena menyelisihi, berlawanan dengan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sama dengan Ma'bad al-Juhani. Dia sebagai ketua dari kelompok yang kemudian kita kenal dengan kelompok Qadariyah. Dia membahas agama dengan kelompoknya. Dia bukan ahli ilmu seperti yang banyak terjadi sekarang. Ma'bad al-Juhani, Ma'bad al-Juhani kecil sekarang ini. Di Bekasi, di Bintaro, di BSD, di mana. Banyak. Ma'bad-ma'bad al-Juhani kecil. Buat kelompok-kelompok firqah. Bukan ahli ilmu. Dan tidak pernah dinyatakan berilmu oleh ahli ilmu. Saat itu oleh para sahabat. Akhirnya keluarlah bid'ah. Atas nama apa? Atas nama Al-Quran dan Sunnah. Bahasnya apa? Al-Kitab. Al-Quran. Tapi kalau karena ia dan mereka bukan orang-orang yang berilmu ini, maka pasti sesat. Itu dari firqah-firqah kecil. Yahya bin Ya'mar, seorang tabi'in, bersama dengan Humay bin Abdurrahman Al-Himyari, mengetahui firqah ini di Basrah, Irak. Mereka ada kelompok halqah sendiri. Ini pelajaran yang menarik dan besar sekali bagi orang-orang hati-hati membuat-buat kelompok, membuat masuk-masuk ke pengajian-pengajian yang mengatasnamakan Al-Kitab dan Sunnah, apalagi mengatasnamakan dakwah Salafiyah. Dan itu banyak. Lalu tiba-tiba Ma'bad al-Juhani dan kawan-kawannya memunculkan bid'ah yang sangat besar sekali. Bahkan bid'ah kufur, mereka sadar atau tidak, yaitu menafikan ilmu Allah. Allah tidak tahu sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu. Maka tabi'in rujukannya adalah sahabat. Kata Yahya bin Ya'mar dan Humayd bin Abdurrahman, dan kita pernah membahasnya ketika kita bahas bagiannya di sini. Kita akan menunaikan ibadah haji atau umrah, dan kita akan, kalau kita bertemu dengan salah seorang sahabat, itu merujuk kepada sahabat. Bukan mengatasnamakan semata sahabat, tapi tidak mengerti manhajnya. Maka bertepatan mereka berdua orang ini ketemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di dalam masjid. Mereka berada di kiri kanannya. Lalu mereka menerangkan bahwa di sana ada kelompok yang mereka membaca Al-Quran, menuntut ilmu, tapi mereka mengatakan ala qadara, tidak ada takdir, tidak didahului oleh takdir Allah, dan perbuatan itu baru. Maka Ibnu Umar berkata kepada mereka, kalau engkau bertemu mereka, sampaikan bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Demi Allah yang Ibnu Umar bersumpah atas namanya bahwa kalau mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud dan mereka menginfakkannya, tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman kepada takdir Allah. Kemudian Ibnu Umar membawakan hadis yang ia riwayatkan dari abahnya, bapaknya Umar bin Khattab, yaitu yang kita kenal dengan hadis Jibril alaihi salam, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang Islam dan iman. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadis yang panjang sekali. Maka ditahdir, berarti tahdir itu hukum syar'i terhadap ajaran-ajaran sesat. Agar apa? Agar dijauhi dan tidak dipakai dan tidak duduk di majelisnya. Maka ditahdir oleh para sahabat, oleh Ibnu Umar dan lain-lain, dan tabi'in, lenyaplah dari permukaan bumi mazhab itu. Apa yang sering saya namakan Qadariyah yang asli, yang nanti akan muncul Qadariyah berikutnya pada zaman tabi'in adalah Mu'tazilah, yang tidak menafikan ilmu Allah tetapi menafikan perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Mereka menolaknya. Nanti akan kita bahas. Ibnu Umar memperingati berlepas diri dari mereka ini. Begitu juga ahli ilmu, para ahli ilmu berlepas diri dari sekte-sekte sesat, ajaran-ajaran sesat dari orang-orang yang tidak berilmu, yang mengatasnamakan agama. Barangkali ini, ikhwan, kita istirahat sejenak dan nanti kita akan sambung lagi, dan fawaidnya ada beberapa lagi, silakan dibaca di rumah. والحمد لله رب العالمين وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين وبعد. إخوان dan akhwat yang saya muliakan, ada beberapa pertanyaan yang menanyakan seputar bid'ah, sehubungan pembicaraan kita atau bahasan kita pada hari ini mengenai bid'ah dan mengamalkan sesuatu, baik itu keyakinan atau perkataan atau perbuatan, yang tidak disyariatkan dan tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan bid'ah itu ialah muhdats, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu muhdatsatin bid'ah." Iyyakum wa muhdatsatil umur. Bid'ah itu muhdats yang baru di dalam din agama, yang tidak berasal, yang tidak ada asal usulnya sama sekali dari agama, yang dasar agama itu adalah Al-Kitab was-Sunnah dan ijma' al-muhajirin wal-ansar. Maka bid'ah itu tidak ada asal-usulnya dari sini, dari ketiganya ini, dan ia dimasukkan ke dalam din agama, yakni menyerupai agama, menyerupai syariat Allah, padahal itu sesuatu yang dibuat, diadakan, yang kemudian dimasukkan dan mengatasnamakan agama. Tentu harus mengatasnamakan Islam. Bahkan ada kalanya perkara-perkara yang mubah, yang biasa, kemudian kalau di atas namakan Islam, ia menjadi bid'ah, nasyid. Tahu nasyid? Salah satu kebudayaan bangsa Arab. Barangkali kalau kita berpantun, bersajak, bersyair, ketika nasyid tidak apa-apa, selama tidak dikaitkan dengan sunnah dan Islam. Ketika muncul anasyid yang kemudian disandarkan kepada Islam, nasyid-nasyid Islami, dan dikasetkan, awalnya biasa, kemudian direkam, awalnya biasa, kemudian seperti nyanyian, awalnya biasa, kemudian dihafal lebih dari menghafal Al-Quran, dan disandarkan kepada Islam, kepada din, maka ketika itu dibid'ahkan oleh ulama. Yang dibid'ahkan oleh ulama penyandarannya kepada din, karena ia akan menjauhkan manusia dari Al-Kitab dan Sunnah. Lihat, yang berasalnya mubah, hati-hati menyandarkan sesuatu kepada din agama, itunya yang bid'ah. Apalagi ini tidak ada asal-usulnya dan berkaitan murni dengan agama, mengatasnamakan Islam, berbagai macam keyakinan, perbuatan, perkataan, dan orang-orang yang mengerjakannya dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, tentunya dengan mengharapkan pahala dari sisi Allah. Dan itulah bid'ah, dan jumlahnya banyak sekali, tidak terhitung. Kebenaran hanya satu. Kesesatan begitu banyak. Kullu bid'atin dhalalah. dan ia akan berkembang terus, meningkat terus jumlahnya. Dahulu tidak ada, sekarang ada. Atau kembangan yang dahulu. Dan bid'ah itu ada bid'ah kufur, yakni keluar dari Islam, yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Ada yang di bawahnya, tidak sampai kufur, karena bid'ah itu bermartabat, bertingkat, tidak tetap berada dari satu sisi. Ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang sampai kufur. Pelakunya siapa? Ahli bid'ah itu orang yang mengerjakan bid'ah dan telah ditegakkan hujjah padanya. Secara ilmu, dan ia terus-menerus mengerjakannya, maka sempurnalah ia, atau dapat menjadi sempurna, menjadi ahli bid'ah. Jadi tidak setiap orang yang mengerjakan bid'ah langsung dicap ahli bid'ah, tidak. Umumnya masyarakat tidak mengetahui, dan mereka menyangka husnul dhan bahwa itu bagian dari agama, dan mereka hidup di lingkungan itu, dan mereka belajarnya pun seperti itu. Karena itu perlu didakwahkan, perlunya diperkenalkan sunnah. Khususnya dari kanak-kanak, remaja, pemuda. Juga orang-orang tua. Tetapi ada kalanya orang-orang tua ini telah terbenam dalam taklid buta. Ada kalanya lebih keras hatinya, berbeda dengan hati-hati pemuda yang lebih cepat menerimanya. Ingat kisah Ashabul Kahfi dan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Pemuda-pemuda, karena mereka lebih cepat menerima orang-orang tua kufar Quraisy, terbenam dalam kekufuran mereka. Karena itu perlu dijelaskan. Maka semangatlah pemuda-pemuda dan seluruhnya juga orang-orang tua mengaji sunnah kepada ahli ilmu. Apabila bid'ah itu telah nyata, ini banyak pertanyaan, bid'ah ini, bid'ah itu, bid'ah ini, bid'ah itu, bagaimana saya, bagaimana ini, maka sikap seorang muslim harus istiqomah. Dia tidak mengerjakannya, dia tidak mendatanginya, dia tidak duduk bersama, dia tolak bid'ah itu, baik itu dari orang yang paling dekat kepadanya seperti orang tuanya, ditolak dengan cara yang baik, diberitahukan dengan cara yang baik, dengan akhlak yang tinggi. Karena salah satu manhaj salaf, ketinggian manhaj salaf, adab dan akhlaknya. Dan mereka bukan orang-orang yang sombong. Ya, itu dalam menjawab beberapa pertanyaan secara gabungan. Kemudian ada pertanyaan, apakah pelaku bid'ah masih dapat ampunan di akhirat? Orang yang mengerjakan bid'ah, mengerjakan dosa besar dan mati membawa dosa besar, urusannya diserahkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Imma Allah mengazabnya atau Allah mengampuninya. Selama orang itu tidak kufur dan syirik yang mengeluarkan ia dari keislaman, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Termasuk ahli bid'ah. Dan ini pernah kita bahas di bab-bab pertama. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang berdalil dengan salat sunnah wudu untuk melakukan bid'ahnya. Beliau bilang sunnah wudu, yakni salat sunnah wudu, tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pertanyaan tersebut? Menurut pandangan Pak Ustaz, jelas salah. Dan pernyataan jahil. Pernyataan orang yang tidak mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi terdiri dari tiga. Perkataan, perbuatan, dan takrir. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkannya, cukup. Walaupun beliau tidak mengerjakannya. Karena beliau tidak mengerjakannya, memberikan penjelasan kepada umat bahwa perkara ini mustahab, disukai. Dan beliau tidak mengerjakannya agar tidak membebani umatnya, seakan-akan amal ini wajib. Salat tarawih beliau tidak pernah penuh sebulan. Kok kita mengerjakannya sebulan? Orang yang mengatakan pernyataan ini, dia salat tarawih tidak? Kalau dia salat tarawih berapa lama? Sebulan. Enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya beberapa hari. Sahih. Kalau full sebulan, kalau mengikuti kaidahnya. Tapi sunnah itu bukan hanya perbuatan, kaul. Dari kaul keluar, Nabi menggemarkan salat qiyam Ramadan. Walaupun beliau hanya mengerjakan beberapa waktu saja setiap tahunnya, tidak penuh. Dengan adanya kaul, anjuran beliau, maka jadi sunnahlah. Begitu juga sunnah salat wudu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari jalan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang wudu seperti wuduku, kemudian salat dua rakaat, yakni salat dua rakaat dengan khusyuk. Kalimat salat dua rakaat, salat apa? Katakan salat wudu bisa masuk. Atau salat sunat secara umum. Tapi yang terbesar masuk ke dalamnya salat sunat wudu. Itu ada qaul. Tadi sunnah terdiri dari tiga, qaul perkataan, sabda, fi'il perbuatan, dan yang ketiga takrir, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan atau perkataan sahabat. Dalam hadis Bukhari dan juga Muslim, tidak salah, di Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal sehubungan beliau mendengar suara sendalnya di surga. Nah, ini keutamaan Bilal radhiyallahu taala anhu, menunjukkan kebesaran, kemuliaan dan ketinggian para sahabat, masing-masing memiliki keutamaan. Bilal misalnya di antaranya, suara sendalnya yang berjalan di muka bumi ini, gresekannya itu terdengar di jannah, dan Nabi SAW mendengar di jannah. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada Bilal, amal apa yang paling kau harapkan di dalam Islam? Beliau menjawab Bilal radhiyallahu taala anhu, aku selalu dia bersuci, wudu. Ini keutamaan berwudu. Kemudian wudu itu aku manfaatkan untuk sholat. Yakni sholat wudu. Dan Nabi SAW mentakrirnya, menyetujuinya, menunjukkan adanya sholat wudu. Dan untuk itu Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya di kitab sahihnya. Karena itu tidak boleh serampangan sembarangan mengatakan hingga ada sunnahnya, kecuali orang-orang yang telaahnya luas. Ini enggak ada hadisnya. Dari mana dia tahu enggak ada hadisnya? Hadis ribuan. Ini orang-orang yang menampakkan kejahilannya di hadapan manusia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di depan rumah saya, setiap kali melakukan sholat lima waktu selalu melakukan doa kunut. Doa kunut. Bagaimana sikap saya? Haruskah saya sholat di masjid lain? Sholat di masjid itu tetapi tidak mengikuti kunutnya, angkat tangannya. Tetapi pada hakikatnya antum mengikutinya, karena dia i'tidal, antum i'tidal. Kecuali dia i'tidal, antum duduk sujud, atau sujud duduk, nah baru. Mengapa kita tidak mengikutinya? Bukankah Nabi SAW mengatakan, innamal ju'idal imamu liyutamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Karena kunut bid'ah, kunut subuh terus menerus. tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena hadisnya dhaif dan tidak bisa dipertahankan. Dan ini kesalahan sebagian perawinya yang menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut subuh terus menerus sepanjang hayat beliau. Padahal riwayat Anas bin Malik yang sahih tidak demikian. Dan kita diperintah apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Kita tidak diperintah untuk mengerjakan bid'ah di dalam salat. Bukankah ketika imam dua rakaat salam kita ikut salam, atau ketika imam salat misalnya lima rakaat kita ikut? Iya, itu kan bukan bid'ah. Itu kelupaan imam. Beda antara lupa dengan bid'ah. Kawan kita ini tidak bisa membedakan antara lupa dengan bid'ah. Barangkali ia sudah lupa dengan bid'ah. Mudah-mudahan tidak. Ini bid'ah menurut kita, menurut saya, karena tidak ada sunnahnya. Kenapa saya bisa mengatakan bid'ah? Sahabat yang mengatakan muhdats. Ya bunayya muhdats. Hai anakku, itu bid'ah. Ulama tidak ada yang mengatakan, atau sebagian tidak mengatakan bid'ah, enggak ada masalah. Ini sahabat. Ada hujjah yang kuat. Karena itu antum misal salat di situ boleh. Salat. Kita juga salat di masjid-masjid yang ada kunut. Yang sebetulnya mereka melakukan dua kesalahan. Sadar atau tidak? Kebanyakan tidak sadar, tidak tahu maksudnya. Pertama, mengamalkan hadis dhaif. Kedua, lafaz yang dibaca sebetulnya itu untuk salat witir. Kunut witir ada. Kunut yang ada adalah kunut nazilah. Ustaz, apakah menggerak-gerakkan jari telunjuk saat tasyahud itu disyariatkan? Soalnya ada yang bilang menggerak-gerakkan jari telunjuk saat tasyahud itu lafaznya syad. Sebetulnya yang syad yang mengatakan. Itu dia syad. Secara ilmu hadis. Mengapa? Karena ta'rif syad adalah riwayat dari rawi yang siqah menyelisihi, berlawanan dengan riwayat dari rawi yang lebih siqah atau lebih banyak darinya. Kalau kita katakan husnudzan yang menyatakan ini siqah, maka ia telah menyalahi sejumlah para ulama, menyelisihi para ulama yang mensahkan hadis ini. Berarti ia yang syad. Kalau kita katakan siqah tapi tidak ada namanya, berarti mubham, majhul, tidak dikenal. marah sebagian murid-murid dari Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, membuat sebuah tulisan. Itu juga syad karena ia menyendiri melemahkan lafaz ini, sedangkan para ulama mensahihkannya. Maka lafaz syad itu lebih tepat, lebih utama dikenakan kepada orang yang mengatakan bahwa menggerak-gerakkan jari itu lafaznya syad, padahal ia yang syad karena telah menyelisihi para imam ahli hadis yang dengan tegas mengatakan sahih, sahih. Imam An-Nawawi dan sebelumnya para imam yang lain, sampai kepada Syekh Al-Albani, sejumlah para imam ahli hadis telah menyatakan sahih. Begitu. Jadi yang mengatakan syad itu tidak tahu bahwa dia sebetulnya syad. Sedang melakukan syad. Pertanyaan, afwan ustaz, mau tanya, apakah benar saat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekkah ke Madinah disambut dengan selawat badal oleh penduduk Madinah dan Nabi senang? Tidak benar, dan ada sebagian riwayat tetapi dhaifah. Yang sahih, orang-orang menyambut berdatangan. Kemudian salah satu menyeru, Nabi SAW telah datang, Nabi SAW telah datang, Nabi SAW telah datang, atau Rasulullah SAW telah datang. Nah itu sahih. Diberitahukan, menyeru. Kalau kita pakai pengeras suara. Sehingga berdatangan. Di antara yang datang adalah pemuka Yahudi, ulama'nya orang Yahudi, Abdullah bin Saddam, yang kemudian masuk Islam. Dan ia melihat muka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bukan muka pembohong. Rabbuna membedakan antara muka Nabi yang asli dengan muka para Nabi yang palsu. Berbeda. Abdullah bin Salam tahu persis, ini muka bukan muka orang pembohong. Dia tahu persis Nabi yang mulia. Ini Nabi dan Rasul yang Allah beritahukan dalam Taurat dan Injil. Dan dia adalah orang yang paling tahu, karena dia ulama. Maka pertama kali dia mendengar sabda Nabi SAW, ya ayuhan nas, absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Wa at'imut ta'am, beri makan. Wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bis salam. Salatlah di waktu malam saat manusia tidur, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Karena ada yang masuk surga dengan terazab terlebih dahulu. Itu dalam sebuah hadis. Dalam hadis yang lain di Bukhari Muslim, kalau tadi bukan Bukhari Muslim, ada Ahmad dan lain-lain. Dalam hadis Bukhari Muslim, maka Abdullah bin Salam minta kepada Nabi SAW, memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa orang-orang Yahudi itu pembohong, pendusta, pembuat kebohongan, kepalsuan. Saya ini telah masuk Islam, panggil orang-orang Yahudi, mau tahu, tanyakan kepada orang-orang Yahudi tentang saya, dan jangan beritahukan kepada mereka bahwa saya telah masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, bagaimana kedudukan Abdullah bin Salam di kalangan kalian? Orang Yahudi memuji Abdullah bin Salam setinggi langit. Abdullah bin Salam orang baik, anak orang baik, dan seterusnya. Tiba-tiba Abdullah bin Salam keluar dari bilik. Saksikan oleh kamu, saya masuk sedia bersyahadat. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang Yahudi, bagaimana kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Orang Yahudi mengatakan, na'udzubillah, semoga Allah melindunginya dari masuk Islam. Maka keluarlah Abdullah bin Salam, saya masuk Islam. Dia bersyahadat. Berubah lagi orang Yahudi. Abdullah bin Salam orang yang paling buruk di antara kami, anak orang yang paling buruk, wawa dan seterusnya. Ah, itu karakter Yahud. Berbulak-balik dalam sejenak saja. Penipu, pemalsu, pembohong, pendusta besar. Banyak kebohongan-kebohongan. Maka itu kaum muslimin harus belajar sunnah dan berada di atas manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Pasti ia mereka, kita akan tahu siapa sebenarnya Yahud dan musuh-musuh Islam yang lain. Pertanyaan dari seorang anak yang orang tuanya menyatakan bahwa seluruh golongan itu sama, yakni bagaimana cara dia memberikan keterangan nasihat kepada orang tua. Tentu dia harus belajar dulu, belajar yang baik, belajar yang benar. Ku anfusakum baru ahlikum nara, belajar untuk dirinya tahu. Nanti dia beritahukan orang tuanya dengan memberikan kitab misalnya. Kalau sekarang boleh dia berikan kitab, gak apa-apa. Dan pernyataan itu kan jelas salah, tidak sama. Sebab kalau sama, Nabi SAW tidak membedakan 72 terancam nar dan satu dijanjikan jannah. Menunjukkan tidak sama. Yang 72 saja yang diancam nar tidak sama satu dengan yang lainnya, apalagi dengan yang satu al-firqah an-najiyah. Tidak sama golongan-golongan itu. Dan mereka juga tidak mau disamakan. Khawarij tidak mau disamakan dengan ahlu sunnah. Tidak mau disamakan dengan Mu'tazilah dan lain-lain. Pertanyaan lain juga mengenai anak dengan orang tua. Orang tua mewasiatkan kalau dia meninggal ditahlilkan. Jelas ini wasiat yang tidak boleh diamalkan karena tahlilan maksudnya selamatan kematian. Yang di situ ada ritual upacara peribadatan dengan mengucapkan la ilaha illallah dan lain sebagainya, tapi tidak pada tempatnya dan tidak pernah diajarkan di dalam agama. Maka wasiat yang seperti ini batal, tidak boleh dikerjakan. Ya, juga ini pertanyaan-pertanyaan sama, bagaimana mengajar gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jawaban atas Seseorang yang mengatakan bid'ah hasanah padahal pengumpulan Al-Quran menjadi mushaf di zaman Abu Bakar, Uthman, sementara hal itu belum pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah saya katakan dan saya ulang-ulang di setiap pertemuan kita, hampir di setiap pertemuan kita, bahwa pengambilan kita dasar agama Al-Kitab dan As-Sunnah dan ijma al-muhajirin wal-ansar, karena ijma yang memungkinkan untuk secara keseluruhan adalah ijma sahabat radhiyallahu anhum. Nah, pengumpulan mushaf ketika tidak ada di dalilnya dari Al-Quran misalnya, dari As-Sunnah, ada hujahnya dengan adanya ijma sahabat. Ijma sahabat pada masa Abu Bakar dan seterusnya. Ijma sahabat menjadi dasar hukum Islam ketiga. Itu ada dasar hukumnya. Ijma itu berdasarkan dalil dari Al-Kitab dan Sunnah. Di antara dalilnya adalah Sabilil Mu'minin yang pada pertemuan yang lalu telah kita bahas. Ada ijma. Justru bid'ah-bid'ah yang dikerjakan tidak ada dasarnya dari salah satu dari tiga ini: Al-Kitab, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Muhajirin, Wal-Ansar atau kaum salaf. Masih ingat kisah Al-Imam Ash-Shafi'i yang berdebat dengan Bishr bin Giyas Al-Marisi. Ketika Syafi'i bertanya kepadanya tiga hal ini, yakni apakah mazhabmu ini yang engkau dakwahkan kepada manusia ini ada dari Al-Kitab, ada dari As-Sunnah, ada dari kaum salaf? Bishr menjawab tidak. Lebih fasih dari yang sekarang, yakni Bishr yang dulu lebih fasih dari Bishr yang sekarang, lebih tegas dan lebih jujur. Tidak ada dasar sama sekali dari Al-Kitab, As-Sunnah, Al-Ijma, menunjukkan bahwa dasar hukum Islam, beredarnya hukum Islam itu pertama dari Al-Kitab, kedua dari As-Sunnah, ketiga dari ijma kaum salaf, yakni Al-Muhajirin wal-Ansar. Dan pengumpulan Al-Quran menjadi sebuah mushaf itu dalil yang ketiga, ijma. Sekarang mana dalil yang mereka kerjakan, bid'ah yang mereka kerjakan? Ada dalilnya enggak? Mana? Ada ijma'nya dari Al-Muhajirin wal-Ansar? Enggak ada. Apalagi Al-Quran telah mengisyaratkan Zalikal kitabu la riba fi. Makna al-kitab al-jam'u, pengumpulan. Isyarat bahwa Al-Quran itu dikumpulkan. Juga dalil lain yang menunjukkan bahwa setiap turun ayat atau surat, Nabi SAW mengatakan pada juru tulisnya, juru tulis wahyu, ada beberapa orang, ini ayat letakkan di sini, ini ayat di sini, di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau punya hutang puasa 2 tahun lalu dan ingin dibayar sekarang, apakah hutang puasa tahun lalu harus diganti 2 kali lipat dari hutang tersebut? Karena banyak masyarakat bilang seperti itu. Tidak ada riba dalam membayar hutang puasa. Ada riba. Tetap satu. Satu aja. Tidak ada 2 kali lipat. Pertanyaan tentang safar. Apakah selama safar salat boleh di jama' dan di qasar? Jawabnya boleh. Adakah batasan safar? Tidak ada batasannya. Disesuaikan dengan uruf yang berlangsung. Karena sebagian sahabat berperang keluar dari negeri mereka sampai ke kawasan Khurasan, berbulan lamanya mereka mengqasar salat, kecuali tentunya kalau mengikuti imam yang mukim, maka disempurnakan. Barangkali ini ikhwan telah habis pertanyaan, karena sebagiannya hampir bersamaan dan di muqaddimah telah saya jelaskan. Dan sudah hampir masuk waktu zuhur, beberapa menit lagi antum siap-siap untuk wudu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.